mencari kesejukan alamku dan hijaunya rimbaku, beningnya air sungaimu dan kicauan burung. Sinar sudah semuanya dan kesan adanya semua tersiksa. Thank you.